Anakku yang berbahagia, orang yang kukasihi selalu aman bersamaku, dan mereka yang kucintai beristirahat di pundakku, sebab kebaikan dan kasihku tetap untuk selamanya. Aku akan menguatkanmu dan memberkatimu dengan damai sejahtera. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku Yesus selamanya, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku Yesus selamanya, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus.